beriman kepada kitab-kitab suci. Dan termasuk dari al-qadrul mujzi, kadar yang mencukupi, yang dengannya sah keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu beriman bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita nama-nama dari kitab-kitab tersebut, seperti yang pertama yaitu Az-Zabur, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105, Allah berfirman, "Walaqad katafna fiz-zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun." Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz, bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian nama lain dari kitab-kitab suci adalah Taurat, yang disebutkan dalam banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ada sekitar 16 ayat. Di antaranya yaitu surat Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kemudian yang ketiga namanya adalah Injil, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Yang keempat namanya adalah lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa. Quran surat Al-A'la ayat 19. Ini adalah poin dari beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengajak, memberitahukan tentang nama-nama dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani semua kitab-kitab Allah yang belum diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan lupa. Jadi poin pertama, kadar yang wajib, yang sah keimanan seseorang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mengajarkan nama-nama dari kitab-kitab suci tersebut, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan yang belum kita mendapatkan ajaran atau pengetahuan tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mengimaninya. Yang ketiga, kadar wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut adalah mempercayai kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Mempercayai kabar yang ada di dalam kitab tersebut. Yang keempat, kadar wajib beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Terutama Al-Qur'an sebagai kitab paling terakhir, penyempurna dari kitab-kitab suci lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Artinya, dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Muhaiminan alai, yaitu hakiman alai, yaitu pemutus, penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, inilah kadar iman yang wajib terhadap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut turun dari Allah, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut mempunyai nama-nama, dan yang belum diajarkan oleh Allah nama-namanya kita pun mempercayainya. Yang ketiga, mempercayai apa saja kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an dan kabar-kabar kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang tidak menyelisihi Al-Qur'an. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut, terutama hukum-hukum Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada permasalahan. Apa hukum Israiliyat? Israiliyat adalah kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Qur'an. Hukum Israiliyat. Maka ahibati hafizakumullahu taala, para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa hukum Israiliyat adalah kita mempercayai apa yang disebutkan di dalam Israiliyat apabila sesuai dengan Al-Qur'an, dan kita tidak mendustakan, juga tidak membenarkan apabila tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak mendustakan, juga tidak membenarkan apabila tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita percayai. Yang sesuai dengan Al-Qur'an, kita percayai. Yang kedua, yang didustakan oleh Al-Qur'an, maka kita dustakan. Yang ketiga, kabar-kabar tentang Bani Israel yang tidak didustakan oleh Al-Qur'an, tidak juga dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka pada saat itu kita tidak mendustakannya, tidak mempercayainya. Tidak mendustakannya, tidak mempercayainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Hadditsu an Bani Israel wa la haraj." Yang artinya, kisahkan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa bagi kalian. Ini apabila cerita-cerita tersebut tidak didustakan oleh Al-Qur'an, maka boleh kita menceritakannya. Tidak didustakan oleh Al-Qur'an, maka boleh kita menceritakannya. Baik, kemudian apa buah manis beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, buah manis beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya. Akhirnya kita meyakini, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya. Karena dengan diturunkannya kitab suci itu sebagai pedoman bagi umat manusia. Seperti misalkan contoh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Ini menunjukkan ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka buah manisnya adalah kita meyakini, mengilmui bahwa Allah itu sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Buktinya apa? Allah turunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Begitu juga dalil yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Buah manis yang kedua beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya mengetahui, manusia atau hamba Allah mengetahui bahwa Allah mempunyai hikmah di dalam syariatnya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam syariatnya. Kenapa demikian? Karena dengan turunnya kitab-kitab suci tersebut, maka syariat-syariat sesuai dengan kaumnya masing-masing. Allah menurunkan Zabur untuk Nabi Daud karena Zabur sesuai dengan umat Nabi Daud. Allah menurunkan Taurat untuk Nabi Musa karena ajaran yang ada dalam Taurat sesuai dengan karakter umat Nabi Musa alaihissa. Kemudian Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa karena umat Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel, sesuai karakternya dengan apa yang disebutkan dan syariatnya di dalam Injil. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya untuk seluruh umat manusia, maka Allah menurunkan Al-Qur'an yang abadi dan juga syariatnya universal, mencakup seluruh alam semesta yang bisa diamalkan di benua manapun di dunia ini. Jadi ini hikmah Allah di dalam pensyariatan. Buah manis beriman kepada kitab-kitab Allah adalah bahwa kita akhirnya mengetahui Allah mempunyai hikmah di dalam pensyariatannya karena Allah menurunkan kitab-kitab suci sesuai dengan keadaan umat manusia. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat kami jadikan dari kalian syir'ah, sebuah syariat, tata cara beribadah, wa minhaja, dan metode beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Beriman kepada para rasul. Rasul jamak dari rasul. Dan jamak dari rasul. Rasul adalah rajulun atau man auha ilaihi minal bashar bisyar'in wa amara bitablighi. Rasul artinya adalah seseorang yang diperintahkan oleh Allah seseorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini adalah rasul. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan tentang perbedaan. Apa perbedaan antara para nabi dengan para rasul secara pengertian? Apa bedanya nabi dan rasul secara pengertian? Maka al-masyhur, pendapat yang masyhur di antara para ulama, bahwa nabi adalah seorang yang diberikan wahyu dengan sebuah syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Dia diberikan wahyu, begitu kemudian dia mengamalkannya, sholat, puasa, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang masyhur dari para ulama, ini adalah nabi. Adapun jika seorang diberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya, diperintahkan untuk memperingatkan manusia atasnya, maka ini berarti dia naik derajatnya dari seorang nabi menjadi rasul. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Isa, Nuh, Hud, Saleh dan selainnya. Ini pendapat yang masyhur dari para ulama, perbedaan antara para nabi dengan rasul. Apa bedanya tadi? Kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa nabi adalah seorang yang diutus dengan sebuah syariat yang mengikuti syariat sebelumnya. Nabi adalah seorang yang diutus dengan sebuah syariat yang mengikuti syariat sebelumnya. Adapun jika seorang tersebut diberikan wahyu dengan syariat yang tersendiri, maka dia adalah seorang nabi dan rasul. Ya, dia adalah seorang nabi dan rasul. Makanya para orang-orang yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam dengan syariat Taurat disebut hanya nabi. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu ada jarak. Nah, Nabi Musa diutus membawa syariat Taurat. Kemudian datang nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa. Nabi-nabi ini mengikuti syariatnya Nabi Musa memakai Taurat, maka ini disebut sebagai nabi. Ini disebut sebagai apa? Nabi. Kenapa? Karena mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi nabi adalah seorang yang diberi wahyu dengan syariat yang mengikuti sebelumnya. Sedangkan rasul adalah seorang yang diberi wahyu dengan syariat yang tersendiri. Ada pendapat yang ketiga. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Karena tidak mungkin, masa diberi wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya? Bakhil banget. Tidak mungkin. Maka diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, tetapi kepada kaum yang mensepakatinya. Jadi tidak ada yang menentangnya. Sedangkan rasul adalah seorang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, tetapi kepada kaum yang menentangnya. Tetapi kepada kaum yang menentangnya. Wallahu a'lam, khilaf di antara ulama. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar di abad ke-21 Hijriah, ya, di abad ke-15 Hijriah ini, beliau berpendapat bahwa pendapat perbedaan antara nabi dan rasul itu yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi? Bahwa nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Sedangkan rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Wallahu alam, khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. yaitu bahwa Nabi diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya, tetapi kepada kaum yang tidak menyelisihinya, seperti Nabi Adam alaihissalam. Enggak ada kaum yang menyelisihinya. Kemudian sedangkan Rasul adalah wahyu yang diberikan, seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tetapi kepada kaum yang kebanyakan menyelisihinya, seperti Nabi Nuh, Rasul pertama, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, fayadhhabuna ila Nuhin awwali rusulin. Maka mereka di padang mahsyar pergi kepada Nabi Nuh, yaitu Rasul yang pertama. Nah, Nabi Nuh kaumnya menyelisihinya. Nah, ini khilaf di antara ulama, wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kadar yang wajib yang dengannya sah beriman kepada para rasul? Apa kadar yang wajib yang dengannya beriman kepada para rasul? Yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah mengutus para rasul. Untuk menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani bahwa tidak ada umat yang terlepas dari rasul. Tidak ada umat yang terlepas dari rasul. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Yang artinya tidak ada umat kecuali ada yang memberikan peringatan. Tidak ada yang kosong dari peringatan. Ini harus kita imani. Tidak ada umat. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Tidak ada umat yang terlepas dari rasul. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga, mengimani bahwa para rasul dan para nabi adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki syai'un min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sama sekali kekhususan rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan uluhiyah, peribadatan. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki kekuasaan, kemudian atau rububiyah dan uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Dan karena mereka dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yaitu di antaranya surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku memberikan manfaat atau menahan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masani su, dan tidak akan ada keburukan yang menimpaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para rasul, para nabi adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun. Abdullah la yu'bad. Hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulullah, dan rasul Allah la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Rasul Allah yang tidak boleh ajarannya didustakan. Tapi beliau hamba Allah. Manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Dan disebutkan oleh Allah di situ dalam Al-Qur'an banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepada aku. Ini tidak benar kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Tak benar. Kenapa? Karena Al-Quran mendustakannya. Bukan Ahmad Zainuddin mendustakan. Al-Quran mendustakan. Banyak ayat itu. Bahkan orang-orang musyrik tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dari manusia. Makanya mereka mengingkari. Kata mereka, kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul, kenapa dia makan, dia minum, pergi ke pasar? Dia kan seperti manusia, seperti kita. Ya, disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-mala'u min qaumi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabuna mimma tashrabun." Artinya, dan berkatalah pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan pertemuan hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian, makan dari apa yang kalian makan, minum dari apa yang kalian minum. Orang kafir Quraisy saja paham bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Makanya mereka tidak mau beriman. Lah, di zaman kita, di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang terlalu berlebihan. Ya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana bashar mithlukum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti manusia seperti kalian. Biasanya tidak ada manusia seperti kalian. Dalam surah Fussilat ayat 6 juga begitu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Seperti kita berarti yang diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab." Artinya, sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihi salam seperti Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Diciptakan oleh Allah dari tanah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ali Imran ayat 59. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min nar, min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api, lahapnya api. Pucuk-pucuknya api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam AS diciptakan dari apa yang telah sudah disebutkan sifatnya untuk kalian, yaitu dari tanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Adam. Maka ini kadar keimanan yang harus kita pahami baik-baik, bahwa para rasul adalah bashar, manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak memiliki sedikit pun khasaisur rububiyah, kekhususan kekuasaan seperti kekuasaannya Allah mencipta, mengatur, berkuasa, mengetahui akan hal gaib. Sebagaimana ayat tadi yang sudah kita sebutkan, surat Al-A'raf ayat 188. Begitu juga dalam surat Al-Jin ayat 21-22. Qul inni la amliku lakum darran wala naf'a. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi kalian menahan bahaya ataupun pun memberikan manfaat. Qul inni lan yujirani ahad minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Intinya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekhususan rububiyah. Ingat itu baik-baik. Makanya keliru yang mengatakan, ada kasidah yang mengatakan, ya akramal khalq ma liman aludhu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya siwaka, kecuali kepada engkau wahai makhluk yang paling mulia. Ini tidak benar, karena tidak ada yang melindungi kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melindungi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jangan sampai kita memberikan khasaisur rububiyah wal uluhiyah, kekhususan rububiyah, kekhususan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. kita lanjutkan. Jadi tadi kita katakan kadar wajib beriman kepada para rasul dan para nabi, yaitu mengimani bahwasanya tidak ada umat kecuali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Dan kemudian selanjutnya bahwa para rasul dan para nabi adalah manusia seperti kita, makhluk yang tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Kemudian di sini saya ingin menekankan kembali, karena para nabi dan para rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah seperti Allah, dan juga tidak memiliki peribadatan seperti yang dimiliki oleh Allah, maka para nabi alaihissalatu wassalam tertimpa kepada mereka sebagaimana yang tertimpa kepada manusia. Mereka merasakan sakit, mereka merasakan kematian, mereka merasakan perlu makan, perlu minum, berkeluarga, bahkan seperti yang sudah saya sebut, orang-orang musyrik tidak mau beriman kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara karena mereka mengetahui bahwa ini Rasul kenapa jadi dari manusia. Makanya mereka berkata dalam surat Al-Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi bil aswaq. Mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mereka ingin Rasulnya dari malaikat. Artinya para orang musyrik kafir Quraisy saja tahu bahwasanya para Rasul itu adalah manusia. Makanya keliru, salah fatal kalau seandainya kita meyakini bahwa para Rasul, para Nabi bukan manusia, memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah, memiliki peribadatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan beliau manusia seperti kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innama ana basyarum mithlukum kama ansa kama tansau fa idza nasitu fadzakkiruni." Aku manusia seperti kalian. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Jangan sampai karena orang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh jujur, salah satu sebab yang menyebabkan saya keluar dari dunia tasawuf adalah keyakinan yang menyimpang dari sebagian orang ahli tasawuf, yaitu sebagian meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa didatangkan kapan saja, di mana saja, sekehendak orang yang meniti jalan tasawuf. Makanya tidak heran ada cerita-cerita dari sebagian orang yang mengatakan bahwa ada orang datang ke kota Madinah, kemudian dihadang oleh Fatimah. Fatimah padahal sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, radhiyallahu anha wa ardhaha, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini ditanya, mau ke mana? Mau ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ini juga ketemunya enggak tahu di mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari kuburannya, bertemu dengan seseorang. Ini keyakinan-keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena mereka masih meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Disebabkan kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekhususan rububiyah yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Ini tidak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal 14 abad tahun yang lalu. Meninggal dan keluar ruhnya dari jasadnya dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, hidup sebagai orang yang paling mulia dari seluruh orang yang mati syahid di alam barzakh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam pun meninggal. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku, dan jika aku sakit, ini Nabi Ibrahim alaihi salam, jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Manusia dia. Dan jika Allah mematikanku, Nabi Ibrahim AS, maka Allah yang akan menghidupkanku. Yaitu nanti di hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka hati-hati. Keyakinan seperti ini menyimpang. Menyimpang dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innaka mayyit. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan mati. Itu ayat Al-Qur'an, nas tegas yang tidak bisa dibantah. Innaka mayyit. Wa innahum mayyitun. Wa innakum ba'da dzalika wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau meninggal dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal. Surah Az-Zumar ayat 30. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 34. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun?" Kami tidak menjadikan hidup abadi. Tidak ada yang hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Dan tidak ada yang kekal dari manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik pada ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 34. Perhatikan. Wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah al-karimah man dhahaba min al-ulama ila anna al-Khadira alaihi salam mata wa laysa bihayyin ila al-an. Dan telah berdalil dengan ayat ini sebagian dari ulama bahwa Nabi Khadir alaihi salam meninggal dan tidak hidup sampai sekarang. Li annahu bashar, karena dia manusia. Sawa'un kana waliyan aw nabiyyan aw rasulan. Baik itu seorang wali, nabi atau rasul. Dan kadang-kadang para ikhwah, cerita-cerita khurafat sangat suka diputar-putar oleh sebagian orang. Kuburannya ada 9. Mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Lalu kenapa? Anggap benar kuburannya ada 9. Usul faedah. Lalu kenapa? Apakah kemudian kita menyembah dia? Berdoa kepadanya? Kan enggak. Paham maksud saya? Anggap benar kalau seandainya dia hidup. Setelah mati hidup. Ada mencongol sini. Lalu kenapa? Bolehkah kita minta samanya? Kan enggak. Tetap minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Katsir, wa qad qala Allah taala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qawluhu afa imitta ay Muhammad fahumul khalidun ay yu'maluna an ya'ishu ba'dak la yakunu hadha bal kullun ila fana. Apakah engkau kalau meninggal wahai Muhammad SAW? Jelas Nabi Muhammad SAW meninggal di sini. Kemudian nabi-nabi sebelummu akan hidup setelahmu? Tidak mungkin ini. Seluruhnya akan hancur binasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma syai'un minal insan illa bali." Tidak ada sesuatu apapun dari manusia ketika dia sudah dikuburkan di dalam kuburnya kecuali hancur binasa. "Illa ajbuz dzanab wa minhu yurakkabu yaumil qiyamah." Kecuali satu tulang ekor dan darinya akan ditumbuhkan pada hari kiamat. Makanya kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa li hadza qala Oleh sebab itulah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qad ruwiya 'an Asy-Syafi'i rahimahullah annahu anshada wastashhada bihadzainil baitain. Tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lasta fiha biawhad. Faqul lil ladzi yabghi khilaful ladzi madha tahayya' lil ukhra mithlaha fa ka'anna qad. Artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan sebuah dalil atau sebuah bait lebih cepat. Sebuah bait bahwa semua akan mati. Orang-orang bercita-cita, aku mati. Wa in amut, dan jika aku mati, maka itu adalah jalan orang-orang yang semuanya akan mati. Jalan orang-orang sebelumnya seperti itu. Termasuk para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Maka hati-hati, keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW masih bisa jalan-jalan, masih bisa hadir di majlis, ini keyakinan batil, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, kadar wajib yang keberapa ini? 4. Kadar wajib beriman kepada para rasul adalah mengimani bahwasanya para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling termulia. Hamba-hamba Allah yang paling termulia. Hal ini disebutkan di dalam banyak ayat tentang sifat Allah, ya, sifat dari para nabi yang disebutkan oleh Allah. Di antaranya Al-Isra ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba kami yang ahli syukur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Segala berkah untuk Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pemberi peringatan terhadap alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat 45 sampai 47. Wadhkur ibadana, dan ingatlah kisah hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, mereka adalah manusia-manusia yang mulia dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Intinya, para nabi dan para rasul adalah makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi peribadatannya kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la'atqakum wa akhsyakum lillah." Demi Allah, aku adalah hamba yang paling bertakwa dan paling takut di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar iman yang wajib tentang keimanan kepada Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa buah manis beriman kepada para rasul? Apa buah manis beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam? Buah manisnya adalah bahwa akhirnya kita yakin risalah para rasul benar. Akhirnya kita yakin risalah para rasul benar, hak, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan siapa yang kufur terhadap risalah tersebut, maka berarti dia kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaum Nuhin mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang mendustakan para rasul, maka telah dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buah manis pertama adalah akhirnya yakin bahwa semua yang dibawa ajaran oleh para rasul benar adanya karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah manis yang kedua yaitu afwan, tadi ada yang kurang. Kadar wajibnya adalah mengimani, ya, ini kadar wajib ditambah tadi, mengimani nama-nama Rasul yang telah diberitahukan kepada kita. Mengimani nama-nama Rasul yang telah diberitahukan kepada kita dan yang belum diberitahukan kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau. Dari mereka ada yang kami kisahkan tentang mereka. Dan dia dari mereka ada yang belum kami kisahkan tentang mereka. Yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sekitar 25 nabi dan rasul. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 7, kemudian surat Asy-Syura ayat 13. Kemudian ada permasalahan, saya baru teringat. Ada permasalahan, siapakah Rasul yang pertama? Apakah Nabi Isa, Nabi Adam atau Nabi Nuh alaihi salam? Maka ahibati hafizakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga hadis Rasul yang menunjukkan akan hal ini, riwayat Bukhari, yaitu ketika hadis tentang syafaat al-uzma, seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka pergi kepada para-para nabi, kemudian ditunjukkan kepada Nabi Nuh. Kemudian manusia mengatakan pada saat itu, anta awwalu rasulin ba'athahullahu ilal ardh. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi. Lalu Adam bagaimana? Maka kita katakan Adam adalah nabi, bukan rasul. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Nabi Adam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am nabiyyun mukallam. Iya, beliau adalah seorang nabi yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Adam alaihi salam adalah seorang nabi dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama dengan nas dari ayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini khilaf di antara ulama. Ya, tentunya ini khilaf di antara ulama dan kita lebih condong kepada pendapat itu bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah seorang nabi dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buah manis beriman kepada para rasul adalah mensyukuri atau bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Buah manis yang ketiga yaitu mencintai para rasul, karena dengan sebab para rasul lah Allah kita mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hah? Benarkah surat Yasin menceritakan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut? Enggak tahu saya. Harus dicek lagi surat Yasin. Sudah lama kada baca Yasinan. Apa itu nasyid? Apakah termasuk zikir? Nasyid? Zikir? Tidak. Nasyid adalah sebuah bait-bait syair yang dinyanyikan. Ya, yang dinyanyikan. Dan bernasyid hukumnya mubah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, jauh dari hal-hal yang diharamkan konten nasyid tersebut. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Tidak ada orang beribadah dengan bernasyid. Yang ketiga, tidak boleh mengalahkan ibadah kepada Allah. Mengalahkan zikir, asyik bernasyid, tidak berzikir. Asyik bernasyid, tidak membaca Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh dibarengi, diiringi dengan musik. Maka pada saat itu bernasyid mubah. Wallahu a'lam. Sering saya lihat orang membacanya dengan membungkukkan badan, dan juga ada yang membacanya di kuburan sambil menganggukkan kepala. Apakah nasyid itu diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang dibaca ketika orang berziarah di kubur bukan nasyid, tetapi yang dibaca adalah bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir. Ya. Cuma kita lebih condong kepada pendapat bahwa tata cara berziarah kubur adalah dengan mengucapkan doa dan salam untuk orang yang diziarahi dari mayit-mayit yang ada di kuburan tersebut. Itu saja yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar tanpa menyalahi syariat? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul. Beliau yang bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji-mujiku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan. Apa yang dilakukan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa? Menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka jangan jadikan seperti itu. Jangan jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sekutu bagi Allah. Kemudian beliau mengatakan, innama ana abdun. Aku ajalah, hanyalah hamba. Fakulu abdullahi wa rasul. Maka ucapkanlah, inilah gelar Rasulullah yang seseorang tidak akan pernah salah dalam mengagungkan Rasulullah kalau dengan meletakkan, menyematkan dua gelar ini. Yang pertama, beliau abdullah la yu'bad. Hamba Allah, budak Allah yang tidak boleh diibadahi. Tidak boleh sholat untuk Rasulullah, puasa untuk Rasulullah, berdoa, minta perlindungan, minta keselamatan kepada Rasulullah, tidak boleh. Yang kedua, Rasulullah la yukadzab. Beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh ajarannya didustakan. Ya. Wallahu a'lam. Ini bertanya tentang pemilu. Tanya kepada yang lain. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.